warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Khabar kita lanjutkan. Hasani yang kedua, sadaf baru ahadits al-imani wa nzuru fiha wa ta'ammaluha. Sadaf baru ahadits al-imani, tadaburilah, kajilah hadis-hadis tentang iman. Wan dulu fiha, lihatlah hadis-hadis tersebut. Wata'am maluha, perhatikanlah dengan seksama. Wan dulu kaifa kana rajulu ya'ti ilan nabi sallallahu alaihi wasallam, lihatlah bagaimana seseorang datang kepada Nabi sallam. Fayaqul lahumal imanu. Kemudian orang tadi bertanya kepada Nabi sallam, mal imanu? Apa itu iman? Apa itu tauhid? Apa itu Islam? Fayaqulu masalan. Maka Nabi contohnya beliau akan memberikan jawaban, al imanu antumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tumina bil qadari khairihi wa syarihi. Iman adalah beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kitab-kitab sucinya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhir, dan juga beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam li rajulin. Nabi sallallahu juga pernah bersabda kepada seorang sahabat, aslim taslam, masuklah Islam kau, niscaya kau akan selamat. Qala wa mal Islam? Orang tadi tanya, apa itu Islam? Qala, maka Nabi sallallahu menjawab, antuslima qalbaka lillah. Yang disebut Islam itu adalah kau menyerahkan sepenuhnya hatimu kepada Allah. Wa ayyaslamal muslimuna min lisanika wa yadika. Dan kaum muslimin selamat dari gangguan lisan dan tanganmu. Yang disebut Islam adalah kau serahkan sepenuhnya hatimu kepada Allah, dan kaum muslimin selamat dari gangguan lidah dan tanganmu. Itulah Islam. Qala, maka orang itu bertanya lagi, kalau begitu Islam itu bertingkat-tingkat, dia pikir begitu. Fa ayyul islami afdal? Maka orang tadi bertanya, fa ayyul islami afdal? Ajaran Islam apakah yang paling utama? Qala, Nabi setelah menjawab, al-iman. Ajaran Islam yang paling utama adalah iman. Qala wa mal iman? Orang itu bertanya lagi, apa itu iman? Qala, maka Nabi setelah menjawab, antumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil ba'si ba'dal mauti. Yang disebut iman adalah kau beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitab sucinya, kepada rasul-rasulnya, dan kepada kebangkitan setelah mati. Dalam hadis ini tidak disebutkan tentang iman pada takdir. Tapi bukan berarti iman pada takdir itu bukan bagian dari rukun iman. Nanti ada hadis-hadis lain yang menyebutkan iman pada takdir juga bagian dari Qala fa ayyul imani afdal? Orang itu bertanya lagi, iman yang apa? Iman yang bagaimana? Ajaran iman yang mana yang paling utama? Qala, maka beliau menjawab, Nabi Sallallahu menjawab, al-hijratu. Ajaran iman yang paling utama adalah hijrah. Qala wa mal hijratu? Orang itu bertanya lagi, apa itu hijrah? Qala antahjurutsu'a. Hijrah adalah meninggalkan perbuatan jahat. Hijrah adalah meninggalkan perbuatan buruk. Ada hadis al-muhajiru man hajara fa man hajara ma nahallahu anhu. Muhajir itu, orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan hal-hal yang Allah larang. Salah satu makna hijrah dalam hadis. Qala fa ayyul hijrati afdal? Orang itu tadi bertanya lagi, kalau begitu apa itu hijrah yang paling utama? Qala, beliau telah menjawab, al-jihad. Hijrah yang paling utama adalah jihad. Qala wa mal jihad? Orang itu bertanya lagi, apa itu jihad? Qala, Nabi telah menjawab, antujahida au tuqatil al-kuffara idza laqitahu wa la tahlul wa la tajdud. Jihad adalah engkau memerangi orang-orang kafir ketika engkau bertemu mereka. Maksudnya tentunya engkau bertemu dengan orang kafir dalam medan jihad, bukan di sembarang tempat, ke warung yang jual bakso. Kristen kemudian main gorok, tidak begitu. Maksudnya ada tempatnya, namanya jihad. Naik bis, sopirnya orang Kristen, ya. Kemudian dicekik orang kecelakaan, mati semua. Jangan seperti itu. Antuqatil al-kufara idza laqitahu, memerangi orang-orang kafir ketika engkau bertemu mereka, tentunya dalam suasana jihad. Wala tahlul, yang disebut jihad itu engkau memerangi orang kafir. Wala tahlul, dan jangan hulul, jangan mengambil harta rampasan perang sebelum dibagikan. Ada hadis-hadis menyatakan ada budak Nabi Sallam itu masuk neraka gara-gara syal yang dia curi dalam perang Khaibar sebelum harta rampasan perang dibagikan. Wala tajbun, dan jangan kamu pengecut. Berarti diperintahkan untuk berani. Tsumma qala Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW bersabda, amalani huma afdalul a'mali illa man amila bimithlihima. Qala salatan. Amalani huma afdalul a'mal. Ada dua amalan yang merupakan amalan yang paling utama. Illa man amila bimithlihima, kecuali seseorang yang bisa melakukan amalan yang nilainya setara dengan dua amalan tersebut. Qala salatan. Nabi SAW menyatakan hal itu sebanyak 3 kali. Apa 2 amalan itu? Hajjatun mabruratun au umratun. Haji mabrur atau umrah. Mabrur atau umrah. Wafi hadithin akhor, dalam hadis yang lain, ila li Rasulullah SAW, ditanyakan kepada Rasulullah SAW, mal Islam, apakah Islam itu? Qala, beliau menjawab, is'amul ta'am wafi guru kalam. Yang dinamakan Islam itu adalah kok memberi makan kepada orang yang kelaparan dan itu mengucapkan ucapan yang baik-baik. Dalam hadis sebelumnya, Islam itu kok serahkan jiwamu, serahkan hatimu kepada Allah sepenuhnya, dan kaum muslimin selamat dari gangguan lidah dan tanganmu. Dalam hadis sebelumnya disebutkan Islam itu memberi makan kepada orang yang kelaparan dan mengucapkan ucapan yang baik. Makanya tidak memberi makan itu termasuk salah satu tanda mendustakan hari kiamat sampai ada suratnya. Kalau aintal lagi bukan dibubisi, tahukah kau orang yang mendustakan hari kiamat, hari pembalasan. Maka aintal lagi yadul yatim, yaitu orang yang menghargi berbuat kasar kepada anak yatim. Wala yakubu ala fa'amil miskin, dan tidak menganjurkan untuk memberi makan kepada orang miskin. Tidak menganjurkan saja, dianggap cacat imannya kepada hari akhir, apalagi punya kesempatan tapi tidak mau memberi. Kila famal iman, kemudian orang itu bertanya lagi, wahai Rasulullah, apa itu iman? Qala, beliau menjawab, as-sama hatu wassobru. Yang dimaksud iman adalah lapang dada dan kesabaran. As-sama hat, lapang dada, suka memaafkan, tidak mudah tersinggung, tidak mudah marah, bisa memahami orang lain. Saya bilang jembar dadane luas dadanya, tidak sempit. Kila kemudian ditanyakan lagi, faman afdhalul muslimina islaman, siapa umat Islam yang paling utama keislamannya, siapa umat Islam yang paling baik keislamannya. Qala, Nabi SAW menjawab, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, yaitu orang yang kaum muslimin selamat dari gangguan lidah dan tangannya. Kila ditanyakan lagi, faman afdhalul mu'minina imanan, orang yang ditanya lagi, wahai Rasulullah, siapa orang mukmin yang paling baik keimanannya, paling utama keimanannya, paling tinggi keimanannya. Qala, beliau menjawab, ahsanuhum khuluqan, itu orang mukmin yang paling baik akhlaknya. Makanya ya, Rasulullah SAW sebagai orang mukmin yang paling utama, yang paling mulia, maka akhlak beliau juga paling mulia dibandingkan siapapun. Bahkan diutus juga untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Kalau orang tidak punya akhlak mulia, dengan datangnya Islam itu digosok lagi ya, lebih mulia lagi, lebih bermutu lagi akhlak. Kila fama afdhalul hijrati, lalu orang itu bertanya lagi, wahai Rasulullah, apakah hijrah yang paling utama? Qala, beliau menjawab, man hajara ma haramallahu alaihi, itu orang yang meninggalkan hal-hal yang Allah haramkan atas dirinya. Kila, orang itu bertanya lagi, yang ditanyakan, ayu sholati afdol, wahai Rasulullah, sholat yang seperti apa yang paling utama? Qala, beliau menjawab, sulul kunuti, sholat yang paling utama adalah sholat yang panjang berdirinya. Mana ada perbedaan di kalangan ulama fikih ya, mana yang lebih utama dalam sholat sunnah itu, berdiri baca surat atau sujud berbanyak doa, mana yang lebih utama ya, berdiri membaca surat atau memperlama sujud? Karena banyak doa, pendapat yang lebih kuat menyatakan yang paling utama adalah sholat yang lama membaca suratnya. Seperti dalam hadis ini, tulul kunut yang lebih utama itu yang berdirinya lebih lama dibandingkan sujudnya. Kila ditanyakan lagi, ayu sodaqati afdal, wahai Rasulullah, sedekah yang bagaimana yang paling utama? Kala beliau menjawab, juhdu mukillin, kerja kerasnya orang yang miskin, orang yang kesusahan. Mau infak 1000 saja harus kerja keras, banting tulang dari pagi sampai sore ya. Jadi kuli kerjanya satu hari cuma 15.000, padahal beli beras 1 kilo dan gitu ya. Anaknya 4-5 ya, akhirnya paling sisa beli beras dan lauk itu 1.000 rupiah dipakan 1.000 sekali. Juhdu mukillin itu bisa jadi infak yang paling utama dibandingkan orang kaya. Satu hari bisa dapat 1-2 juta, tapi infaknya sebulan tidak lebih dari 500.000. Kila ayul jihad di afdal, ditanyakan lagi jihad yang seperti apa yang paling utama. Kala maka Nabi Sallam menjawab, antuja hidah lima juta wadab juta. Ya, yang paling utama itu adalah lu berjihad dengan membawa hartamu dan nyawamu, berangkat pakai biaya sendiri, pulang tinggal sama, berangkat bak nyawa juga hartanya. Kalau jauh ya tiketnya bayar sendiri, paspornya bayar sendiri, visanya bayar sendiri. Sampai di sana beli senjata pakai duit sendiri, kayak orang-orang Arab. Fayu koru Jawa daka, fayu koru Jawa, fayu koro Jawa daka. Sehingga kudamu disembelih, kudamu terbunuh dalam perang ini. Wayuroko damuka, dan dikumpahkan darahmu. Maksudnya kamu berjihad dengan hartamu, dengan nyawamu, ini dan jihad sana kendaraan perangmu hancur. Kalau naik kuda, kudamu mati, untamu mati, karena senjata lawan, dan kamu juga kehilangan nyawa, darahmu tertumpahkan. Itu baru jihad yang paling utama. Jihad itu juga bertingkat-tingkat, paling utama yang satunya ya ini. Kila ditanyakan lagi oleh orang itu, ayu sa'ati afdalu, wahai Rasulullah, saat seperti apa yang paling utama untuk berdoa, waktu seperti apa yang paling mungkin untuk terkabul dalam doa itu. Kala beliau menjawab, jauhul lailil ghafir, beliau menjawab, pertengahan malam ya telah lewat. Maksudnya adalah tengah malam sampai waktu subuh fajar. Yo sebutkan di sini tiga contoh ya. Hadis Nabi setelah tetap iman dan Islam. Apa di Islam, apa itu iman. Ada kalau mau baca nanti juga di baca dalam kitab-kitab hadis atau pada Kitabul Iman Majmu' Fatawa di 7 ada hadis-hadis seperti itu. Banyak sekali hadis yang semakna dengan itu. Wakuluha ahaditu sahihatun, semuanya adalah hadis-hadis yang sahih. Wanahruha kathirun ma'rufun, dan yang semisal dengannya jumlahnya sangat banyak dan sudah sangat terkenal. Kalau baca kitab-kitab hadis bapaknya Sahih Bukhari atau Sahih Muslim, itu bagian-bagian awal mesti ada Kitabul Iman hadis-hadis seperti ini apa banyak sekali di situ. Atau membaca kitab Jami Urusul di Ahadis Rasul Imam Ibnu Hajar Al-Jazari, dua kitab hadis yang menghimpun 6 kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Nasa'i, Sunan Tirmidzi, kemudian Muwatta' Malik. Nah, kita hadis itu ada nanti kita beli juga, kita beli zam yang pada huruf halik pada juz pertama itu banyak sekali hadis-hadis yang sempatan dengan ini. Fadduru ila hadad dini, maka lihatlah agama Islam ini, ma'adhalahu wa ma'akmalahu wa ma'akamahu, ma'adhalahu alangkah mudahnya dia, wa ma'akmalahu alangkah lengkapnya dia, wa ma'akamahu dan alangkah bijaksananya dia, wa ma'akadahu adlas wa sasil muwasisi, dan alangkah jauhnya dia Islam itu dari waswas, sekian bisikan kekhawatiran yang dibisikan oleh orang-orang yang memberi bisikan. Waharto kotil muhartutin wasab sakobihim, dan logika-logika filsafat-filsafat orang-orang sofistik, para pengikut filsafat. Wa innahu dinul ummiyyin, dan sungguh Islam ini adalah agama untuk orang-orang yang tahluk, agama untuk umat yang buta, seperti disebutkan dalam ayat wallazi ba'atha fil ummiyyin rasulan minhum, ialah Allah yang telah memutus pada sebuah umat yang ummi seorang rasul dari golongan mereka. Sudah malam semua. Dalam ayat lain Allah juga berfirman, Ar-Rasul An-Nabiyyal Ummiyyal Ladzi An-Nabiyyal Ummiyyal Ladzi yu'minu billahi wa kalimatihi, orang Nabi yang ummi yang beriman kepada Allah dan firman-firman-Nya. Surat Al-A'raf. Ya ayuhan nasu inni Rasulullah ilaikum jami'an alladzi lahu mulku samawati wal ardh la ilaha illa huwa fa aminu billahi wa rasulihi nabiyyil mubiyyil ladzi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Kalau tidak salah begitu ayatnya. Maka berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya, yaitu seorang Nabi yang ummi yang beriman kepada Allah dan kalimat-kalimat Allah. Dalam dua ayat ini Nabi sendiri disebut Nabi yang ummi, dan umatnya juga disebut umat yang ummi, dan agama yang beliau sampaikan itu mudah. Ribuan orang Arab yang tidak kenal baca tulis itu bisa memahami agama ini dengan sangat mudah, karena beliau menyampaikannya dengan cara-cara yang mudah, tidak banyak teori, tidak hafalan ini itu, tidak, sederhana. Bahkan ada banyak kisah ya, bagaimana orang itu, ada seorang budak perempuan mau dimerdekakan, maka sebelum dimerdekakan ini ditanya oleh Nabi SAW, aina Allah, di mana Allah. Maka budak perempuan ini menunjuk ke langit, bisama di langit. Maka Nabi SAW menjawab, berdabda aqtibha fa innaha mu'minah, dibantarlah dia karena dia seorang wanita mukminah. Tidak sulit-sulit, tidak dites gimana pendapat kamu dalam masalah tauhid asma wa sifat, takwid, ta'wid, tapi tajrim atau apa. Tidak, sangat sederhana. Orang ini orang awam tahunya ya Allah pasti di atas, ya sudah diterima ya Allah mukmin ya. Mana dalilnya? Tidak tergantung dalilnya di mana. Ya. Yang penting yakinnya itu bagi orang awam itu. Kita harus tahu dalil ya Allah. Allah Maha mendengar, mana dalilnya? Tidak harus tahu begitu orang awam. Yang penting dia yakin dan dia amalkan. Kalau dia yakin Allah Maha mendengar, maka dia berdoa kepada Allah. Kalau dia mau ngomong yang buruk-buruk, khawatir nanti didengar Allah. Nah, itulah fungsinya imannya, yakin dan melahirkan amalan. Dalam hadis disebutkan, nahnu ummatun ummiyatun lanah jadu lanah jadu. Kami adalah umat yang ummi, yang buta huruf. Lanah ibu, kami tidak bisa berhitung. Kami tidak paham ilmu permintaan. Ilmu apa itu? Ilmu palak. Asyahru hakaza wa hakaza wa hakaza. Yang namanya satu bulan ya. 10 jari ya. Korokan 3 kali ya. Begini, begini, begini, atau begini, begini, begini, jawabnya 9. Begini, begini, begini, atau begini, begini, begini. Itulah cara beliau memahamkan para sahabat. Tidak memberatkan. Waqarinu bima tarawnahu min tanabbu'i haula'il mahtumi wa tashdidihim wa tafyirihim ad-dina ka'annahu qanunun waqiyyun. Sandingkanlah penjelasan Nabi Jatelam tadi dalam menjelaskan iman, islam, akidah, dan tauhid. Bima tarawnahu, dengan apa yang kalian lihat, min tanabbu'i haula'il mahtumi, dengan sikap berlebih-lebihannya orang-orang ya terkena fitnah Abu Maryam Al-Mu'min. Wa tashdidihim, bagaimana sikap ekstrim mereka, sikap ketatnya mereka. Wa tafyirihim ad-din, dan bagaimana mereka menjadikan agama ini ka'annahu qanunun waqiyyun, seakan-akan agama Islam ini undang-undang positif. Pasal 1 bunyinya begini, ayat 1 bunyinya begini, ada kaidah-kaidahnya. Wadahu lahu min indi abudin hududahu, mereka buat sendiri batasan-batasannya dari diri mereka sendiri. Warasamu lahu sufurahu, mereka gambarkan, mereka gariskan batas-batasannya. Warasamu menggambar ya, sufurahu, baris. Garis-garisnya. Faman khalafa syai'an mimma rasamuhu, maka barang siapa yang menyelihi sebagian atau suatu perkara dari apa yang telah mereka gariskan, i'taqaduhu kharijan 'anid-din, maka mereka yakini orang itu sudah keluar dari agama Islam. Islam ini dibikin seakan satu kotak begitu, dibikin lapangan ada garis-garisnya ini. Kalau di luar itu berarti orang macam main kasti aja. Ngumpulnya di luar garis berarti bisnis ya, olahraga aja. Pokoknya batasnya ini, kalau tidak ikut itu tidak disebut muslim, tidak disebut muwahhid. Bikin kanun, bikin undang-undang, bikin batasan-batasan sendiri. Qadalahumullahu anna yufakun, semoga Allah memerangi mereka. Bagaimana mereka bisa dipalingkan. Faha'ula'il maktunin, faha'ula'il maktununa yuqa'iduna qawa'ida min indi anfusihim. Orang-orang yang terkena fitnah itu yuqa'idun, membuat kaidah-kaidah min indi anfusihim, dari diri mereka sendiri. Wayadhauna hududan li dinillahi ta'ala, mereka meletakkan batas-batas. Patokan Islam itu patokan sebelah barat, sebelah timur, negara selatannya ini. Wayasuhunaha biibaratin mustahdatsatin, kemudian mereka susun ulang batasan-batasan agama Allah dan ini kaidah-kaidahnya dengan ungkapan-ungkapan yang mereka ada-adakan sendiri. Yuhakimuna al-khalqa ilaiha. Mereka mengadili manusia kepada kaidah-kaidah yang mereka bikin tadi. Faman dakhala fi ma dakhalu fihi. Maka barang siapa masuk kepada apa yang mereka masuk kepadanya, mereka bikin kaidah, mereka bikin batasan, orang dites dengan kaidah dan batasan itu. Siapa masuk ke situ, berarti fawal muslim, maka itu dianggap muslim. Wa mala, tapi kalau orang itu tidak masuk ke kaidah yang mereka bikin, fawal kafir, maka orang itu dianggap kafir. Wa hadza sya'nu ahli al-ahwa'i wal bid'ah da'iman. Hal seperti ini adalah keadaan para ahli al-ahwa' wal bid'ah da'iman, selalunya begitu. Kama qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dikatakan walakin min sya'ni ahli al-bid'ah, akan tetapi di antara keadaan para ahli bid'ah annahum yaqtadi'una aqwalan, padanya mereka mengadakan pendapat-pendapat tertentu. Yaj'alunaha wajibatan fiddin, pendapat yang mereka buat-buat tadi mereka anggap sesuatu hal yang wajib dalam agama. Fal yaj'alunaha minal imanil ladzi la budda minhu, bahkan mereka menjadikan perkara yang mereka ada-adakan tadi sebagai keimanan yang harus diimani, tidak boleh tidak harus diimani. Wa yukafiruna man khalafahum biha, mereka kafirkan orang yang menyelisih mereka dalam perkara-perkara yang mereka ada-adakan tadi. Wa yastahilluna damahu, kemudian mereka menganggap halal darah nyawa orang yang mereka yang menyelisih mereka tadi. Tapi lil khawarij wal jahmiyati wal rafidati wal mu'tazilati wa ghairihi, seperti apa yang pernah dilakukan oleh orang-orang khawarij, jahmiyah, rafidah, mu'tazilah dan lain-lainnya. Wa ahlus sunnati la yabtadi'una qawlan, adapun ahlus sunnah mereka tidak akan membuat mengada-adakan sebuah pendapat, sebuah keyakinan. Wa la yukaffiruna man istahada fa akhta'a, dan mereka juga tidak mengkafirkan orang yang beristihad kemudian keliru. Wa in kana mukhalifan lahum, sekalipun orang yang beristihad dan keliru tadi berbeda pendapat dengan mereka, mustahilan lijimahihim, menghalalkan darah mereka. Ahli sunnah tidak membuat-buat pendapat dan keyakinan baru. Dan kalau ada orang beristihad kemudian keliru, maka ahli sunnah tidak akan mengkafirkan mereka, sekalipun orang yang istihad dan keliru tadi tidak pendapat dengan ahli sunnah, bahkan menghalalkan nyawanya ahli sunnah. Khawarij itu jelas dia istihad, maunya menjalankan ayat innahum ila lillah, tapi keliru akhirnya menganggap para sahabat yang ikut dalam perang Kipi sebagai orang-orang yang melanggar ayat itu, kemudian semuanya dikafirkan. Karena dianggap kafir, maka nyawanya, hartanya, kehormatannya dianggap halal oleh Khawarij. Tapi ahli sunnah, ya, para sahabat tidak mengkafirkan Khawarij, juga tidak menganggap darah mereka, harta mereka, kehormatan mereka halal. Tidak seperti itu. Bahkan ketika terjadi perang, ketika terjadi perang antara pasukannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan Khawarij bin Harawan itu, 4.000 Khawarij bertempur melawan para sahabat yang jumlahnya sejelas lebih banyak, mungkin lebih dari 12.000 sahabatnya, habis 4.000 orang mati semua di situ, waris itu. Dan mereka kan punya anak, punya istri di rumah. Itu tidak diusik oleh para sahabat. Mereka tidak dianggap sebagai tawanan perang. Hartanya jadi gangguan iman, tidak boleh seperti itu. Bahkan kalau dia terluka, ya, diobati. Tidak boleh dibunuh. Tidak hanya perlakuannya antara muslim khawarij, muslim lugot, muslim yang pemberontak dengan orang kafir asli atau orang murtad, itu jelas perlakuannya beda. Orang murtad kan tidak boleh dibiarkan itu, kalau terjadi perang itu luka bisa dibunuh, tapi bedanya dengan khawarij, dengan lugot yang pemberontak itu ketika terjadi perang, kalau dia melarikan diri tidak boleh dikejar. Kalau dia terluka maka diobati. Anak istrinya tidak boleh dijadikan tawanan perang. Nah, itulah perbedaannya Ahlus Sunnah dengan non Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah itu dia tidak akan membuat gadita. Dan kalau orang istihad tapi keliru, maka dia dimaafkan dalam arti kata tidak dikafirkan, tidak dianggap fasik. Tidak juga dihalalkan darah, harta dan kehormatannya. Perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya, di Majmu' Fatawa juz 19 halaman 212. Majmu' Fatawa juz 19 halaman 212. Nah, ini ya penting ya, menyikapi orang yang istihad tapi keliru. Ada hadis ya, yang sahih dalam Bukhari Muslim, barang siapa beristihad kemudian benar, maka bagi dia dua pahala. Dan barang siapa beristihad tapi keliru, maka bagi dia satu pahala. Itu berlaku umum, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, untuk masalah ilmiah maupun masalah amaliyah. Masalah ilmiah itu masalah ilmu, masalah khabar yang berita, masalah tidak keyakinan. Masalah amaliyah itu masalah fikih, muamalah, akhlak dan lain-lainnya. Dua-duanya berlaku, istihad dua-duanya berlaku keliru dan benar dalam istihad. Siapa istihad benar maka bagi dia dua pahala. Sekarang siapa istihad tapi keliru maka dia dapat satu pahala. Tidak dianggap kafir, juga tidak dianggap fasik. Itu yang bisa kita lihat dari sejarah sejak zaman Rasulullah setelah Khulafaur Rasyidin sampai generasi para imam-imam madhab. Tidak ada yang mengkafirkan atau mengfasikkan karena keseluruhan dalam ijtihad, baik ijtihad dalam masalah akidah, fikih, muamalah, akhlak dan lain sebagainya. Wallahualam bishawab. Yang kedua yang kita juga baca pada malam hari ini kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.